kepada dirimu. Kita bagai kembang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Aku dan dia, ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama. Depanku takkan goyang, sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kembang dan bunga, hatiku pasti, hatimu.